di dalam membaca kitab kisah-kisah para nabi alaihi wassalam. Seperti biasa pada malam ini insyaAllah kita teruskan membaca kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam. Dan seperti yang ke 101 401 nombor 5. Baik, iaitu kata Imam Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Nabi Yusuf AS di kediaman seorang Raja Mesir. Sebenarnya yang title ni bukan daripada Ibn Kathir. Ibn Kathir tulis kitabnya, dia tak ada title-title, dia terus saja. Jadi ini di adalah untuk memudahkan pembaca, saya rasa dilakukan oleh pentahkir kitab ini, Syekh Salim Al-Hilali Hafizahullah ta'ala. Jadi Nabi Yusuf AS di kediaman seorang Raja Mesir. Dan kita tahu bagaimana beliau berada di kediaman seorang Raja Mesir adalah kerana beliau telah dijual sebagai seorang hamba. Jadi beliau seorang daripada keturunan bangsawan, keturunan Nabi-Nabi Bani Israel, telah dijual sebagai hamba. Demikianlah nasib Nabi Yusuf AS ketika muda. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adala dalwa qala ya bushra hadha ghulam wa'asarruhu bida'a wallahu alimun bima ya'malun washarawhu bithamanin baqsin darahima ma'dudatin wakanu fihi minaz zahidin. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Maksudnya, kemudian datanglah sekelompok orang-orang yang melakukan perjalanan musafir sayarah. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka ia menurunkan timbanya. Ia berkata, oh kabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Hati mereka tidak tertarik kepada Yusuf kerana ia anak temuan di dalam perjalanan. Jadi mereka khawatir kalau-kalau pemiliknya datang mengambilnya. Jadi ini semua takdiran. Oleh kerana itu mereka tergesa-gesa menjualnya sekalipun dengan harga yang murah. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi ia bermanfaat bagi kita atau kita pungut ia sebagai anak. Dan kemudian pula kami memberikan kedudukan yang baik kepadanya, kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan ketika ia dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan ketika ia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini semua berlaku ketika Nabi Yusuf AS belum dewasa. Tapi bukan maksudnya belum dewasa ni belum akil baligh. Kerana ulama mengatakan maksud dewasa dekat sini, walamma balagha asyuddahu, asyuddahu tu maknanya umur yang layak untuk mendapatkan wahyu. Dan di dalam hadis Nabi SAW telah mengkhabarkan bahawa Nabi-Nabi itu hanya mendapat wahyu bila dia berumur 40 tahun. Jadi dewasa dekat sini mestilah ditafsirkan sebagai umur 40 tahun. Jadi sebelum ini semuanya dia belum lagi jadi Nabi. Jadi demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika ini semuanya masih lagi peringkat karamah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Taala memberitahukan tentang kisah Yusuf ketika dilemparkan ke dasar sumur, di mana dia duduk menunggu kebaikan dan kasih sayang Allah kepadanya. Jadi dia tunggu akan kelepasan daripada keadaannya di dalam perigi buta. Waja'at sayyaratun, lalu datanglah para musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebahagian mereka diutus untuk mengambil air dari sumur tersebut. Seperti biasa kalau jumpa kat perigi, mereka akan ambil supply, ambil air untuk mereka minum ataupun untuk binatang mereka dan sebagainya. Jadi ketika salah seorang dari mereka menjulurkan timbanya, tiba-tiba Yusuf menggantungkan diri padanya. Air tak ada, yang ada seorang budak. Jadi Nabi Yusuf AS dia bergantung kepada tali yang ada pada timba tersebut. Dan ketika melihat Yusuf, qala ya bushra, orang itu berkata, oh khabar gembira. Artinya ini benar-benar khabar gembira untukku. Hadza ghulamun wa asarruhu bidu'ah, ini seorang anak muda, kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Mereka menjadikan Yusuf dalam hitungan barang dagangan mereka. Jadi kalau tanya macam mana orang boleh jadi barang dagangan zaman dahulu, boleh. Sebab orang boleh jual orang zaman dahulu kalau dia adalah seorang hamba. Jadi bahagian daripada barang dagangan mereka adalah seorang budak hamba. Jadi wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kita tahu bahawa sebenarnya dia tidak, mereka ni tidak boleh, tidak layak menjual Yusuf AS, budak yang mereka baru jumpa ni, sebagai hamba, sebab dia bukan hak milik mereka. Hukumnya berdosa, kalau dapat duit-duitnya haram. Tapi Allah SWT alimun bima ya'lamun, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka buat benda salah, tapi dalam waktu yang sama dia ada hikmahnya. Kalau mereka buat benda lain, mereka bunuh dia ke, tinggalkan ke, ataupun dan sebagainya, tak jadi cerita ni. Jadi Allah SWT menetapkan macam gitu, supaya mereka dijual, disembunyikan sebagai barang dagangan dan lalu dijual. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala mengetahui apa yang terbesit, yakni apa yang terselit di dalam hati saudara-saudaranya, serta kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang menemukan Yusuf, kerana mereka menghitungnya termasuk barang dagangan mereka. Dengan keadaan seperti itu, Allah Ta'ala tidak hendak merubahnya, kerana dalam peristiwa itu dia telah memiliki hikmah dan pelajaran tersendiri yang sangat besar serta rahmat bagi penduduk Mesir. Kerana melalui kedua tangan anak ini, Allah Ta'ala memberikan berbagai karunia dan rahmatnya. Dan selanjutnya hal itu menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat, manfaat dan keberuntungan yang tidak dapat diterka dan dihitung. Wallahu alimun bima ya'malun. Macam-macam hikmah tu kita tak nampak lagi, melainkan apabila dia telah berlaku, tetapi Allah SWT dah tahu dah. Jadi ini aturan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Waqala allazi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi matwa, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya, berikanlah kepadanya tempat yang baik. Akrimi matwa, tempat yang baik. Jadi maksudnya tempat aja baik, takkan layanan tak baik. Maknanya dengan layanan yang baik juga. Maksudnya perlakukanlah dia dengan baik, muliakan dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kenapa? Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Pungut sebagai anak maknanya kita jadikan dia anak angkat kita. Jadi zahirnya mereka berdua ni tak ada anak. Jadi mereka nampak, dan dia seorang budak yang masih lagi kita katakan belum tua, masih lagi boleh jadi anak angkat. Masih muda lagi. Yang demikian itu merupakan kelembutan, kasih sayang dan kebaikan Allah Ta'ala kepada Yusuf, kerana dia hendak memberikannya kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang yang lain, yakni keluarga yang lain yang umur anak tersebut, dan cerita lain. Tapi yang ambil pula orang yang baik-baik, orang yang berada, orang yang baik-baik, niat nak jadikan anak. Jadi kalau dah jadikan anak, kira itulah maksimumnya apa ni kebaikan yang kita boleh boleh dapat dia jadikan anak. Kalau jadikan hamba, masih tetap hamba. Layanan hamba ni kalau dia jadikan anak, layanan dia dah lain. Baik. Jadi itu niat mereka. Dan firmannya, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh, misma ayat yang terbaca tadi dipecahkan dan disyarahkan satu persatu. Dan demikian pula Allah kata, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Apa maknanya kedudukan yang baik? Kata Ibn Kathir, maksudnya bagaimana kami, yakni Allah telah jadikan raja dan isterinya itu berbuat baik dan memberikan perhatian kepada Yusuf, maka kami berikan pula kepadanya kedudukan di negeri Mesir. Itu akan datang kemudian. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan agar kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi, iaitu kami jadikan dia memahaminya, termasuk di dalamnya masalah ta'bir mimpi. Semua akan datang. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Ghalibun ala amrih, ghalibunnya dia menang, sentiasa dia menang, maknanya dia berkuasa lah atas apa saja urusannya. Jadi apa urusan yang Allah SWT kendaki akan berlaku. Nah, ini penting. Jadi kalau kita susah hati ke apa semuanya, Allah tetap akan tundukkan keadaan mengikut yang Allah kehendaki. Sebab itu semua dalam urusan Allah SWT. Maksudnya jika menghendaki sesuatu, maka dia akan memberikan beberapa sebab dan beberapa persoalan agar hal itu menjadi jalan petunjuk bagi hamba-hambanya. Jadi semua perkara itu nak berlaku mesti ada sebab. Jadi kalau kita tengok keadaan sekarang, umat Islam kalau nak dapat kemenangan, nak dapat kemegahan, semuanya mesti ada sebab. Dan Allah punya urusan tetap akan berlaku sebab Allah ghalibun ala amrihi, menang akan segala urusannya. Orang lain kalah maknanya. Macam mana mereka usaha pun mereka takkan menang. Tapi setiap benda tu mesti ada sebab dan persoalan sebagai petunjuk bagi hamba-hamba ni. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mereka tak tahu apakah yang akan berlaku, ataupun mereka tidak tahu bahawa Allah SWT lah yang akan menang urusannya. Mungkin tak sabar atau sebagainya. Jadi orang yang tahu tu sikit. Walamma balagha ashyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin, dan ketika ia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Kemudian kami memberi balasan kepada, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi hal itu menunjukkan bahawasanya semuanya itu terjadi ketika Yusuf belum mencapai usia dewasa, iaitu usia 40 tahun. Usia yang menjadi batas minimum yang Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada para nabinya alaihimussalatu wassalam min rabbil alamin. Para ulama berbeza pendapat mengenai usia dewasa, dan yang benar adalah 40 tahun. Dan pendapat terakhir ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala, dalilnya dalam Quran juga, dalam surah Al-Ahqaf, hatta idza balagha ashyuddahu wa balagha 40 sana, sehingga apabila dia telah dewasa, balagha ashyuddahu, jadi sama dengan yang tadi ashyuddahu juga, dan umur dia sampai 40 tahun, wa balagha 40 sana. Jadi itu maksud syah dewasa dalam Al-Quran. Baik. Sebenarnya ada pembahasan lebih panjang daripada ini, agaknya dia potong semuanya, tak berapa red. Tentang khilaf, tentang ada yang kata 40 tahun, ada kata 18 tahun, 15 tahun, Imam Malik kata 15 tahun, ada kata 20 tahun dan sebagainya. Tetapi yang akhir ni adalah pendapat kebanyakan ulama juga, dan dia dipilih oleh Nusafir sebab dia ada dalil. Inilah pendapat yang kuat. Jadi Nabi Yusuf pun jadi Nabi ketika dia berumur 40 tahun. Sebelum tu tak dapat. Yang keenam, isteri raja menggoda Nabi Yusuf AS untuk menundukkan dirinya. Terjemahan dengan raja ni tak berapa tepat sebab dia bukan raja. Dia adalah menteri Salah seorang menteri, orang besar negeri, raja lain. Warawadat, kata Allah SWT, warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlasin. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. Dan wanita Zulaikha, mungkin nama juga ada silap banyak, betul ke Zulaikha ataupun nama lain yang ambil dia, yang ada kat dalam kitab ni. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah kemari. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud, yakni melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata ia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlumba-lumba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju kamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapatkan suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu selain dipenjarakan atau dengan azab yang pedih? Yusuf berkata, ia menggodaku untuk mendudukkan diriku kepada. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju kamisnya koyak di bahagian muka di depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju kamisnya koyak di bahagian belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika suami wanita itu melihat baju kamis Yusuf koyak di bahagian belakang, maka dia berkata, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu adalah besar. Mu kat sini adalah kamu perempuannya. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu hai isteriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, kerana kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Jadi Allah Ta'ala menceritakan tentang godaan isteri Al-Aziz terhadap Yusuf alaihissalam. Al-Aziz kat sini lah menteri ataupun pembesar negara, terhadap Yusuf alaihissalam. Jadi mula-mula dah bagus kan, dah nak jadi anak angkat apa semuanya, bila dia makin besar datang pula masalah lain. Jadi serta ajakannya untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas dia lakukan dengan keadaan dan kedudukannya itu, padahal dia itu seorang wanita yang cantik lagi kaya, mempunyai kedudukan dan masih sangat muda. Mengapa dia menutup pintu ruangan yang di dalamnya hanya dirinya dan Yusuf, lalu memasrahkan dirinya kepada Yusuf seraya melontarkan godaan? Dia mengenakan pakaian yang sangat bagus lagi mewah, layaknya seorang isteri saja. Di sisi lain, Yusuf AS pun seorang pemuda yang sangat tampan dan menarik. Namun dia merupakan seorang Nabi, sehingga Allah SWT memeliharanya dari perbuatan keji serta melindungi dari serta melindunginya dari tipu daya wanita. Dialah pemuda dari tujuh orang yang bertakwa yang mendapat naungan pada hari kiamat kelak, bagaimana ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dari penutup para Nabi Rasulullah SAW, di dalam sabda beliau dari Rabb bumi dan langit. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa rajulun zakarallaha qalian fafadat aynah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idha kharaja minhu hatta ya'uda ilaih wa rajulan tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun da'atum ra'atun zatu mansabin wa jamal fa qala inni akhafullah. Yaitu tujuh orang akan dilindungi Allah dalam lindungannya pada hari di mana tidak ada perlindungan selain lindungannya, yaitu imam yang adil, orang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, lalu kedua matanya menitiskan air mata. Ini bukan ramai-ramai, seorang-seorang. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hatinya bergantung di masjid-masjid, jika dia keluar darinya, dia selalu teringat padanya sehingga dia kembali lagi kepadanya. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah kerananya. Orang yang mengeluarkan sedekah lalu disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Dan pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah, serta orang laki-laki yang diajak wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, lalu dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi hadis ini diceritakan oleh Rasulullah SAW, tujuh orang yang akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Dan Nabi Yusuf tentu sekali termasuk di dalam dalam hadis ini. Itu yang terakhir lah. Dua apa ni, dua lelaki yang terakhir tu, lelaki yang membesar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni, satu perkara yang apa tu, ini adalah ideal daripada daripada orang-orang, daripada agama Islam, iaitu budak-budak, pemuda-pemuda sepatutnya sibuk dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu asas ni, itu dia yang boleh bentengkan mereka dari macam-macam fitnah kehidupan. Jadi kalau ada orang datang dia nak betulkan remaja atau semuanya dengan apa? Bukan dengan bawa beribadat kepada Allah Subhanahu, tapi bawa kepada apa yang memang remaja-remaja suka, dengan mainnya, dengan lahu, dengan apa tu, dengan hiburan dan apa semuanya. Mula ibadat ada juga, itu bukan dalam ideal ataupun vision yang ada pada, ataupun mission yang ada pada apa ni, pada dalam agama Islam ni. Jadi kita ni sepatutnya macam itu. Itu bukan satu yang ganjil. Tapi kerana mereka tak nampak itu sebagai satu satu gambaran bagaimana seorang remaja ataupun orang-orang remaja sepatutnya berlaku, jadi mereka ambil yang barat punya. Jadi masukkan Islam sikit, dia takkan jadi. Tak jadi. Dan sebab itu perkara ini memang susah kerana dia melawan hawa nafsu. Jadi budak-budak ni yang akan, kalau dia terus demikian, dia akan dapat janji Rasulullah SAW, dapat naungan daripada Allah SWT. Bukan tujuh orang ni saja yang dapat naungan daripada Allah SWT, ada juga orang-orang lain, iaitu orang yang bila apa ni, orang berhutang pada dia, dia dilepaskan tu, dia halalkan, itu pun akan masuk kerana Allah SWT, dia akan masuk di bawah naungan Allah SWT. Dan yang tujuh ni bukannya mafhum, tak ada mafhum khalafah dia. Tujuh bukan maknanya bukan nak, bukan lapan, bukan sembilan, tak. Tujuh ni ada lagi yang lain. Tak semestinya kalau tujuh je. Okay. Dia maksudnya Zulaikha mengajak dan terus memaksa melakukan hal itu. Zulaikha ni yang disebut sebagai namanya apa tu, isteri menteri tersebut. Yeah. dalam teks tak sebut Zulaikha pun eh. Ini daripada penterjemah ataupun ini An-Naha maksudnya dia yang ini wanita tersebut mengajak dan terus memaksa melakukan hal itu. Maka qala ma'azallahi innahu rabbi. Itu bila diajak oleh tuan puannya, maka Yusuf berkata inni innahu rabbi, aku berlindung kepada Allah. Qala ma'azallahi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung yang ini minta perlindungan ni sebenarnya satu ibadat eh, at-ta'awudz. Dia tak boleh minta berlindung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dukun ke apa ke. Itu semua adalah syirik. Jadi kalau ibadat hanya kepada Allah Subhanahu taala, qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, yakni suaminya merupakan tuanku. Ahsana matwai, innahu rabbi. Kalau rabbi bahasa Arab, bahasa kita maknanya tuhanku. Tapi dekat sini bukan makna ya tuhanku. Tuhan tetapi maknanya adalah yang jaga aku, tuanku. Jadi dekat sini kita boleh panggil seorang tu rabbi, tapi mesti ada idhofah eh, mesti ada sandaran. Rabbul bait, yakni Tuhan rumah. Macam itu. Kalau nak terjemahkan betul-betul lah eh. Rabbatul manzil, yakni housewife kan, yakni tuan rumah tu, tuan rumah. Jadi boleh. Ni dalil bahawa kalau orang kata tak boleh panggil apa ni Sayyiduna kan, yang dia kata kan Sayyidina, boleh. Sebab ni lagi dahsyat, Rabbi, Tuhan ku. Tapi maksud dia adalah Tuhan kepada, yakni tuan kepada, penguasa kepada, kepada apa namanya, kepada Yusuf alaihissalam, pada hamba-hambanya. Itu pun hambanya, abdi dan sebagainya. Baik, jadi dari sudut penibahasa boleh, tapi yang tuan ni Rabbi dan Allah SWT tak sama. Baik, dia telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya dia telah memperlakukan ku dengan baik dan memberikan tempat terhormat di sisi ku. Dia takkan aku nak khianat dia. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Dan mengenai penggalan ayat ini telah kami uraikan dalam penafsiran firman Allah Ta'ala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu, yakni zina dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabbnya, sehingga tidak perlu lagi dikemukakan di sini. Untuk lebih puasnya, silakanlah membaca kitab At-Tafsir. Majoritas pendapat ahli tafsir di sini disarikan dari kitab-kitab ahlul kitab, dan bagi kami berpaling darinya adalah lebih baik. Jadi dekat sini Imam Ibn Qasir dia tak tafsirkan ayat ni. Dia kata nak tahu, pergi baca tak tafsirnya. Ini buku tafsirnya. Tetapi ini salah satu ayat yang bermuskilah eh? Yang bermuskilah. Sebab kalau kita baca, wanita itu bermaksud hamad bihi, maknanya dia nak, dia keinginan nak buat perkara tersebut yang terkutuk itu dengan Nabi Yusuf. Wa hamad biha, dan Nabi Yusuf juga nak buat dengan wanita tersebut. Ni apa hukumnya? Bolehkah seorang Nabi ada niat dan macam gitu? Jadi jawapannya banyak, panjang lebar. Tetapi jawapan yang paling kuat sekali adalah daripada ayat Al-Quran. Alhamdulillah sebenarnya tak ada muskilah. Tetapi syaratnya mesti baca ayat ni daripada mula sampai habis. Ayat 24 ni daripada mula sampai habis, baru kita dapat tangkap makna dia. Kalau kita ambil sampai dekat tengah je, sesungguhnya dia telah bermaksud dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud pula dengan wanita itu, memang ada masalah. Nabi Yusuf pun bermaksud dengan wanita tersebut. Kalau wanita tu masuk pada Yusuf, tak apa-apa lah. Tapi ni seorang Nabi ataupun yang hampir jadi Nabi, ada bermaksud dengan wanita tersebut, bukankah itu satu dosa? Jadi jawapannya, cuba baca sambungan ayat tersebut, laula ar-ra'a burhana rabbi, andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Dia dapat tanda tak daripada Rabbnya? Dapat. Dia dapat tanda daripada Rabbnya, Quran, bahawa benda tu salah. Maknanya dapat petunjuk tu jam jugalah. Kalau dia tak dapat, maknanya dia ada keinginan tersebut. Pasal dia dapat tanda daripada Allah SWT, dia tak ada keinginan tersebut. Jadi jawabnya ayat ini tak ada satu ada satu penafian bahawa adanya keinginan daripada Yusuf kepada wanita tersebut. Ayat ini menafikan bahawa Nabi Yusuf berkeinginan dengan wanita tersebut. Sebab apa? Sebab Allah kata adanya burhan, adanya tanda. Kalau kita buka tafsir, itulah jawapan yang paling kuat. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf tak nampak. Tapi kalau tak nampak, kalau dia sebenarnya Nabi Yusuf tak ada keinginan, sebab dia nampak tanda. Kalau tanda tu dia tak nampak, mesti dia dah ada keinginan. Dan kalau ada keinginan, mungkin dah berlaku apa yang mungkin berlaku. Jadi ayat ini sebenarnya menafikan perkara tersebut berlaku daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tak ada apa-apa, dia tak ada iskal pun, tak ada kemusykilan kalau kita baca sampai habis. Tapi mesti baca sampai habis. Ulama cakap mesti baca sampai habis. Tak boleh wakaf dekat walaqad hammat bih. Waktu dalam Quran dia suruh apa ni, nak berhenti sini boleh, walaqad hammat bih, tapi jangan berhenti dekat wahamma biha. Itu dia. Kalau nak berhenti dekat walaqad hammat bih, okey juga. Lepas tu wahamma biha laula arra'a burhana rabbi, itu cantik. Dia juga akan berkeinginan dengan wanita tersebut kalau dia tak nampak tanda daripada Rabbnya. Yang bagus sekali baca sampai habis. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Baik. Jadi dekat sini wakaf ni ada main yang peranan. Nanti dekat Ramadan kalau orang baca ayat ni, kat mana dia wakaf pun penting. Kalau dia tak nampak, mesti dia berkeinginan. Sekarang dia dah nampak, jadi tak adalah dia berkeinginan dengan wanita tersebut. Baik, yang harus diyakini, surat sebelah, peraturan apa ni? Yang harus diyakini adalah bahawa Allah Ta'ala melindungi dan melepaskan diri Yusuf dari perbuatan dosa, serta menjauhkannya dari perbuatan keji, dan menjaganya dari godaan wanita tersebut. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya. Ini dalil paling kuat, dia tak ada apa-apa . Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sebab sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, mukhlasin. Wastabaqal baba, dan keduanya berlumba-lumba menuju pintu lari. Satu nak larikan diri daripada wanita tersebut, satu lagi nak kejar lelaki tersebut. Terbalik. Maksudnya Yusuf lari menjauhkan diri dari Zulaikha, yang ini wanita tersebut, selain mencari pintu agar dapat keluar dari ruangan tersebut. Namun wanita itu mengejarnya. Yang nama-nama Zulaikha semua dalam bahasa Arab itu semua tak ada. Ini daripada penterjemah. Jadi wanita itu tetap mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi betul kuat dia punya apa tu, apa keinginannya. Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan kedua-duanya mendapatkan suami wanita itu di depan pintu. Itulah habis cerita. Buka pintu kat depannya adalah suami wanita tersebut. Jadi siapa, apa agak-agaknya keadaan macam itu, wanita tersebut panik, dia yang cakap dulu, yang salah yang cakap dulu . Yang dah salah tu dia yang cakap dulu. Dia segera berbicara seraya menuduh Yusuf. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun aliim. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Ini maknanya dia kata Nabi Yusuf yang nak buat benda ni. Jadi Zulaikha menuduh Yusuf dan berusaha mengelak sebagai pelakunya. Oleh kerana itu Yusuf AS pun berkata secara sebagai defense, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menggodaku untuk menundukkan dirinya, menundukkan diriku kepada. Kenapa dia cakap macam ini? Sebab keperluan. Tak ada, dia takkan cakap. Dia perlu mengatakan yang hak pada saat diperlukan, dibutuhkan. Wasyahida syahidun min ahliha. Jadi hukum ni, kita bila dah kena tuduh, boleh kita apa? Kita nafikan. Kita cakap. Jangan diam aja, maknanya sabar macam itu . Tak ada . Bukan itu sabar. Bukan itu maknanya tak boleh marah ke apa kan. Kita cakap yang hak bila diperlukan. Wa syahidun min ahliha, Allah SWT, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Saksi itu berkata, "In kana qamisuhu qad min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin." Jika baju qamisnya koyak di bahagian muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Jadi kalau nak betul-betul ni bukan saksi. Kesaksian kata awak nampak dia salah, dia yang buat gini, dia gitu. Dia ini bukan saksi betul. Ini bukan saksi yang boleh pakai kat dalam mahkamah. Dia cuma tunjukkan apa tu, macam mana nak tahu mana satu yang benar, mana satu yang salah, siapa yang benar, siapa yang bohong. Jadi ini daripada sudut apa ni, mahkamah tak boleh pakai lah. Tapi dia daripada sudut lain dia boleh pakai. Sebab dia tunjukkan kepada bukti. Dia tak bawa bukti, dia tunjukkan kepada bukti. Yakni kerana dia berusaha menggoda dan berbuat tidak senonoh terhadap Zulaikha, lalu Zulaikha mendorongnya sehingga robek bahagian depan bajunya. Ini memang masuk akal. Kalau daripada daripada depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Bagi depan ya, lelaki yang kena kuti goyakkan, lelaki yang salah. Wa in kana qamisuhu qadda min duburin fa kadzabat wa huwa min as-sadiqin. Dan jika baju qamisnya koyak di bahagian belakang, baju lelaki di bahagian belakang yang koyak, maka wanita itulah yang tarik. Dia yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Yang demikian itu kerana Yusuf melarikan diri dari Zulaikha, lalu dia mengejarnya seraya menarik bajunya sehingga yang robek adalah bahagian belakangnya. Dan demikian itulah yang sebenarnya terjadi. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّهُ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju qamis Yusuf koyak di bahagian belakang, maka dia berkata, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu adalah besar. Ini wanita istrinya. Maksudnya hal itu terjadi kerana tipu dayamu, wahai Zulaikha. Engkau telah menggodanya supaya mau memenuhi hasratmu, lalu engkau menuduhnya yang melakukan kebatilan itu. Kemudian suami Zulaikha menepuk Yusuf seraya berucap, Yusuf a'rib an hadha. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Soalnya berpaling dari ini, diam-diam, jangan cerita lagi. Ini kan maksudnya, janganlah engkau menceritakan peristiwa ini kepada siapa pun. Kerana menyembunyikan perkara seperti ini adalah lebih tepat dan baik. Sebab ini satu perkara yang memalukan semua pihak. Jadi kita sembunyikan, kata suaminya, sembunyikan, wahai Yusuf, jangan ceritakan kepada orang luar. Dan dia menyuruh isterinya pula untuk memohon ampunan atas dosa yang dilakukannya dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana seorang hamba jika bertaubat kepada Allah, pasti dia akan menerima taubatnya. Soalannya, macam mana dia boleh suruh istighfar sedangkan mereka ni bukannya orang Islam? Mereka sembah berhala. Istighfar apa tu kan? Jadi jawabnya dekat bawah. Kata-kata, meskipun penduduk Mesir itu penyembah berhala, namun mereka mengetahui bahawa yang dapat mengampuni dosa atau memberikan hukuman itu hanyalah Allah semata, yang tiada ilah selain dia. Jadi ini satu pengiktirafan pengetahuan mereka terhadap tauhid rububiyah. Yang dapat mengampunkan hanya Allah SWT. Tapi bila dapat menyembah, boleh sembah macam-macam. Oleh kerana itu, suami Zulaikha mengatakan kepadanya apa yang dikatakan tersebut serta menerima alasannya dari beberapa sisi. Kerana Zulaikha melihat dirinya tidak memiliki kesabaran seperti itu, sedangkan Yusuf seorang yang suci dan terlepas dari perbuatan tercela. Oleh kerana itu suaminya berkata kepadanya, wastaghfir li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Mohonlah ampun akan dosamu itu kerana kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Jadi dia sembunyikan perkara itu, dia masuk bawah kapet, jadi tak ada orang tahu. Patutnya itulah yang dia kehendaki. Rupa-rupanya lain yang berlaku . Dan nombor 7, berkumpulnya kaum wanita Mesir di rumah isteri raja. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Maksudnya, dan wanita-wanita di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk mendudukkan dirinya kepadanya. Jadi orang semua dah tahu, sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Dan tatkala wanita itu, ini Zulaikha, mendengar cercaan mereka, maka wanita-wanita itu diundangnya dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikan pula kepada masing-masing sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, yani tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada ketampanan wajahnya dan mereka melukai jari tangannya seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi ia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang kuperintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Yusuf berkata, ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi cerita tentang apa tu, kat dalam rumah tu rupa-rupanya datang terkeluar, tak tahu macam mana. Tapi demikianlah takdir Allah SWT. Jadi mulalah mereka apa ni, mereka gosip semuanya kan, apalah dengan budak hamba pun nak apa semuanya ni. Dia dalam kesesatan yang itu, maknanya dia tak patutnya macam itu, tak layak buat macam itu. Tak, mereka tak tahu siapa budak tu, mereka belum pernah nampak lagi. Jadi dia nak selamatkan apa ni, maruahnya kata orang tu, wanita tersebut pun dapat idea, senang aja. Diorang nampak nanti diorang tahu. Jadi confidentnya sebab apa? Sebab Nabi Yusuf AS memang bukan sembarang orang. Yang ni tampanannya, cantiknya memang tak macam orang lain. Jadi itu je cukup, tak payah nak cakap apa lagi. Jadi dia buat majlis, semua datang, ada makan ke apa semuanya. Yang perlu makan tu mesti dengan pisau, kena potong-potong kan. Jadi semua dapat pisau satu. Okey, jadi lepas tu dia suruh Yusuf keluar. Sebelum dia suruh Yusuf keluar, dia pakai baju yang paling cantik apa semuanya. Bila dia keluar jalan aja, diorang tengok aja, diorang dah terpegun. Jadi mereka tak sadar mereka dah potong jari-jari mereka. Jadi ini satu perkara yang luar biasa sebenarnya. Sebab apa ni, mereka tak sadar sakit tu kan. Patutnya sakit kalau potong ni, tak sadar pasal apa? Pasal hati mereka, mata mereka dah tertumpu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itulah isteri Al-Aziz itu berkata, inilah orangnya yang kamu gosip-gosip tu semua lah, inilah dia. Jadi memang betul aku buat benda-benda ni semuanya. Jadi dia mengaku pula sekarang. Jadi dia sekarang apa ni, dia dapat apa ni, kita katakan perkara yang dilakukan tu bukan satu benda yang memalukan. Sebab tu memang macam itu, memang orang tak boleh tahan. Jadi dia kata kalau dia tak ikut juga kehendak aku, dia akan dipenjarakan ataupun dia jadi orang yang dihinakan minasahir. Jadi Nabi Yusuf ketika itu macam mana agaknya keadaannya? Dah satu kampung semua dah kata betul lah, memang patutlah apa tu, apa ni, wanita tersebut, tuan dia tu buat apa yang dia buat. Jadi sekarang apa dia nak buat? Jadi kata dia, daripada kena buat benda yang hina ni, yang dosa ni, baik aku masuk jail, masuk penjara. Lepas tu dia kata qala rabbi, dia doa, as-sijnu ahabu ilayya. Orang semua tak suka penjara, tapi Nabi Yusuf pilih dia penjara. Tapi bukan penjara tu sebab penjara tu apa ni memang bagus, tapi sebab dia lebih bagus, ahabu ilayya, lebih aku sukai daripada perkara terkutuk yang mereka serukan aku kepadanya. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kamu tak palingkan aku daripada kemakaran makar tipu daya mereka, aku tentu akan lama-lama aku akan ikut juga, dan aku akan jadi orang-orang yang jahil. Jadi Allah SWT pun serta-merta dalam ayat tu kata fastajaba lahu rabbuhu, dan Tuhannya pun memperkenankannya, dan dia dapat memalingkan Yusuf AS daripada godaannya. Sebab apa? Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi doa-doa ni semua ni kita ingatkan Allah tak dengar, sebenarnya Allah dengar dan Allah apa ni mengetahui. Jadi Allah Ta'ala menceritakan celaan dan cacian terhadap isteri Al-Aziz yang dilontarkan wanita-wanita kota, yakni isteri yang apa, hebat-hebat lah, wanita-wanita kota yang isteri para pejabat dan puteri para pembesar di sana, atas tindakannya merayu dan menggoda pemuda yang bersamanya, serta cintanya mendalam terhadapnya, padahal dia seorang yang tidak sederajat dengannya. Kerana Yusuf hanyalah seorang budak, sehingga tidak layak diperlakukan seperti itu. Oleh kerana itu, wanita-wanita itu berkata, inna lanaraha fi dhalalim mubin, sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Iaitu disebabkan tindakan yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau nak pun ambil lah orang kaya-kaya ke apa-apa semuanya kan. Nak ke apa budak pun yang dia nak. Dalam masa mi'at bimakrihinna, dan ketika wanita, yakni Zulaikha, mendengar cercaan mereka, iaitu cacian dan makian mereka terhadap dirinya kerana tindakan yang mencintai budaknya, sedang mereka tidak mahu menerima caci maki tersebut. Oleh kerana itu, Zulaikha ingin sekali memperlihatkan sekaligus membuktikan kepada mereka bahawa pemuda itu tidak seperti yang mereka perkirakan, dan tidak pula pernah mereka saksikan ketampanan sepertinya. Kemudian dia mengundang wanita-wanita itu ke rumahnya, lalu disuguhkan aneka buah-buahan dan masing-masing diberi pisau. Sedang Yusuf AS pun telah didandani sedemikian rapi dan tampan. Selanjutnya dia menyuruhnya keluar menemui wanita-wanita itu. Maka Yusuf keluar dengan penampilan yang sangat luar biasa tampan. Falamma ra'ainahu akbarnahu, maka ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepadanya. Maksudnya mereka tercengang, seraya mengagungkan dan histeris kerananya. Mereka tidak menyangka jika di antara anak cucu Adam ini terdapat laki-laki setampan itu. Mereka benar-benar terkagum-kagum oleh ketampanan Yusuf, sehingga mereka lengah terhadap diri mereka sendiri, lalu mereka memotong jari tangan mereka dengan pisau, sedang mereka tidak menyadari luka yang dialaminya. Waqulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim, dan mereka berkata, maha sempurna Allah, ini bukan manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi inilah kisah Nabi Yusuf yang paling masyhur sekali. Sebab tu orang nak dapat anak cantik semua baca surah Yusuf ya, ataupun minum air yang dah baca surah Yusuf. Tapi kalau kita baca cerita dia, tak ada kena-mengena dengan tu semuanya. Padahal cantik tu jadi fitnah macam ni, lebih jangan. Kalau Nabi Yusuf bolehlah dapat burhan, dapat petunjuk dan bantuan daripada Allah SWT kan. Tapi kalau anak-anak dia boleh ke? Jadi lain pula eh. Yang betul kita minta adalah minta dia keimanan, ketakwaan, soleh dan sebagainya. Patut itu yang kita minta. Baik. Dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Famarartu bi Yusuf wa idza huwa qad u'tiya syatral husni." Maksudnya, lalu aku melewati Yusuf ketika dalam Isra Mi'raj tu, naik kat mana punya langit tu, ternyata dia telah dikaruniai setengah ketampanan, setengah kecantikan dia dapat. Belum lagi full kecantikan, setengah dah cantik macam ni. Yang dapat full siapa katanya? Ha? Nabi? Nabi Adam AS. As-Suhaili dan beberapa imam lainnya berkata, maknanya ketampanan Yusuf itu hanya setengah dari ketampanan Adam AS. Kerana Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dengan tangannya dan meniupkan ke dalam dirinya sebahagian dari ruhnya. Ini tak betul ni terjemah, eh? Bukan sebahagian dari ruhnya, ya, ini ruh ciptaannya, sehingga dia hadir dengan wujud manusia yang paling tampan. Dia yang paling tampan sekali adalah Nabi Adam AS, sebab yang diciptakan Allah SWT sendiri. Itu yang paling bagus, tak besar. Kalau ada manusia paling tampan adalah Nabi Adam AS. Oleh kerana itu, para penghuni syurga itu akan memasuki syurga dengan ketinggian dan ketampanan seperti Adam AS. Sedangkan ketampanan Yusuf hanyalah setengah dari ketampanan Adam. Tidak ada manusia yang lebih tampan dari keduanya. Ini yang tidak ada manusia lebih tampan daripada keduanya, daripada Adam AS tentulah, dan juga Yusuf. Mereka tak ada orang dapat setengah pun. Yang lain-lain, nabi-nabi lain pun dapat bawah sikit daripada Nabi Yusuf AS. Tak ada orang sampai pada Nabi Yusuf, apalagi sampai pada Nabi Adam punya ketampanan. Itu nikmat Allah SWT berikan kepada yang dipilih. Bagaimana tidak ada wanita yang menyerupai Hawa, isteri Nabi Adam AS, selain Sarah, isteri Ibrahim AS. Mana dalilnya saya tak ada pasti lagi, mungkin ada hadis. Oleh kerana itu, ketika Yusuf keluar menemui wanita-wanita itu, mereka langsung memaklumi jika Zulaikha, yakni isteri Al-Aziz, tertarik kepadanya. Bahkan dengan tidak sadar, kerana melihatnya, mereka memotong jari-jari tangannya. Disertai rasa kagum yang luar biasa mereka rasakan pada saat melihatnya secara langsung. Ini fitnah. Qalat kadzalikunna allazi lumtunnani fi. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya. Ya, cuma dekat sini ulama mengatakan, walaupun ini tidak semestinya begitu, didapati bahawa yang kalah dia punya apa tu dalam mengawal hawa nafsunya adalah daripada golongan wanita. Mula-mula individu kan, isterinya pembesar negeri tersebut, kemudian satu kumpulan yang ramai wanita juga, semua kalah. Yang ni tak dapat kawal hawa nafsu, iaitu kelemahan wanita, bukan satu aib, yakni satu benda yang patut dimalukan, tapi perkara yang Allah SWT memang ciptakan pada wanita. Jadi mereka tak dapat ataupun biasanya tak dapat kawalkan apa ni diri mereka sendiri. Bila ada satu apa ni benda yang emosional aja, mereka cepat apa ni? Cepat emosi. Sebab tu kalau tengok kat konsert apa-apa semua yang pekik semuanya apa? Yang telah melonjak tak boleh tahan apa semua? Semua lompat. Baik. Jadi kalau lelaki dan pun dah macam gitu, maknanya dia dah lelaki tak sepatutnya bertindak macam itu. Dia selalu relax, cik, tak sampai macam itu, eh. Kalau dia dah sampai macam itu, kita dapati bahawa dah rusak. Jadi sebab itu, oleh demikian, tanggungjawab lelaki-lelaki adalah cuba apa? Cuba membimbing orang-orang yang wanita yang di bawah wilayah ataupun kekuasaannya. Baik, kemudian dia memujinya. Qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fi, kata isteri Al-Aziz tu. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya. Kemudian dia memujinya dengan kesucian yang sempurna, di mana dia berkata, kesucian maknanya tu yakni ke apa ni, pemeliharaan, eh? Allah pelihara dia ismah. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'fam. Ini satu pujian daripada isteri tu yang nak benda yang jahat, tetapi dia tetap dapat apa ni, pujinya budak tersebut. Patutnya dia marah, dia hina ke apa, tak, dia puji. Sesungguhnya aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Istaqsama. Dia bintingkan dirinya, dia tak nak. Wala illam yaf'al ma'amuruhu. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang kuperintahkan kepadanya, layus jananna wala yakunam minasawirin. Nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Itu yang dia nak buat. Seakan-akan wanita-wanita itu mendorong Yusuf secara terus-menerus untuk mendengar dan mentaati tuannya itu, tetapi dengan keras dia menolak anjuran tersebut. Dan secara tegas dia menyebutkan bahawa dia termasuk dalam garis keturunan para nabi. Kemudian Yusuf berdoa seraya berkata kepada Rabbnya, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yadu'unani ilayh, wa illa tafrid anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya, jika engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, maka aku tidak memiliki mudarat dan manfaat kecuali dengan upaya dan kekuatanmu. Jadi kalau kita ni dilepaskan oleh Allah SWT, pandailah jaga diri, kita tak dapat apa ni, tak dapat buat sesuatu untuk diri kita melainkan dengan kehendak Allah SWT ataupun kekuasaan Allah SWT. Ini maknanya bukan kita terus tak akan buat apa-apa. Kita tak boleh cakap macam itu. Kita boleh buat apa-apa, tapi dengan kekuasaan Allah SWT. Sebab Allah SWT kasi kita kekuatan. Jadi kita boleh buat, berikan manfaat pada diri kita, mudarat pada diri kita, tapi bukan perkara yang mutlak. Itu semuanya manfaat dan mudarat yang kita lakukan untuk diri kita ini semuanya, semuanya adalah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi engkaulah tempat meminta pertolongan dan kepadamu kami berserah diri. Maka janganlah engkau menyerahkan diriku kepadaku, kerana diriku ini tidak mempunyai sesuatu pun kecuali kelemahan dan ketidakmampuan. Dan tidak juga aku boleh memberi mudarat dan manfaat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga aku sangat lemah kecuali engkau telah menjadikan ku kuat dan memeliharaku serta menjagaku dan meliputiku dengan daya dan kekuatanmu. Dan Nabi Yusuf AS pun minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak adalah terror sangat. Sampai apa, dia tak minta lagi pada Allah SWT pertolongan. Benda macam gini pun dia minta pada Allah SWT. Jadi membatalkan dongeng-dongeng, konon-konon yang ada lah, syekh sana ke, wali mana ke, dia boleh macam-macam. Orang minta pada dia. Kita dapati Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf AS minta pada Allah SWT untuk tolong dia. Daripada apa benda? Daripada fitnah wanita ni. Betul, macam kecil je kan, dia minta bantuan daripada Allah SWT. Jadi kita macam mana boleh minta dengan syekh tu, wali tu dan sebagainya, ataupun Nabi ya? Nabi sendiri minta kepada Allah SWT. Oleh kerana itu Allah Taala berfirman, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat cerita dia, macam cerita orang cantik, lepas tu orang terfitnah, tergoda dan sebagainya. Macam cerita pasal satu orang. Tapi kalau kita baca Quran ni, cerita dia bukan macam itu. Dia punya belakang-belakang semuanya balik kepada asas ataupun message yang ada dalam Al-Quran secara generalnya, iaitu balik pada tauhid. Semua balik kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, semua macam itu. Bukannya pasal orang tu hebat lah, apalah semuanya. Bukan, dia ni maksud bukan tu. Tapi bagaimana Allah SWT lah yang mengaturkan semuanya, dan mengatur Allah SWT lah yang layak di, yang sepatutnya disembah, tak boleh disembah selain daripada Allah SWT. Semua balik kepada tauhid. Ya, ada orang kalau ada faedah-faedah lain selain daripada tauhid dan sebagainya, itu tak, bukan asas. Itu bukan core dalam kita dalam Al-Quran ni. Yang tadi kita cakap kan tentang kelemahan wanita ke apa tu semuanya, itu bukan asas dalam surah ini pun. Yang asasnya adalah berkenaan dengan Allah, dengan tauhid. Sebab tu dalam awal-awal tu kita dah baca ingat kan, yang surah Yusuf ni, cerita dia sebenarnya pasal Al-Quran. Nabi Islam Ra' kan ada kan? Kita pasal Al-Quran ni. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika dan sebagainya. Kami ceritakan kamu sebaik-baik kisah sebabkan wahyu dari yang kami berikan kepada engkau sebelum ini. Engkau adalah dari orang yang mereka dan sebagainya. Jadi ceritanya adalah pasal Al-Quran. Yang ke-8, Nabi Yusuf AS berada di dalam penjara. Jadi dah masuk dalam peribadi, dah keluar, dah selamat, masuk dalam istana, keluar balik, masuk dalam penjara balik. Ya Allah SWT menceritakan kisah Nabi Yusuf. Alhamdulillah diceritakan Allah SWT secara detail. Dia tak payah kita nak apa ni, istimbat tu agak-agak sana. Israel pun dah tak payah, cerita dia dah jelas dah, tak perlu nak tambah-tambah lagi. Baik, jadi apa yang berlaku? Tumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yusjud. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahawa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Dan bersama dengannya masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Salah seorang di antara keduanya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku memeras anggur. Dan yang satu lagi berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku membawa roti di atas kepalaku sebagai ke atas kepalaku bahagian dimakan burung. Berikanlah kepada kami takdirnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang pandai, yakni menakdirkan mimpi. Yusuf berkata, tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Ini satu tafsiran . Jadi Yusuf kata apa, kita baca sekali lagi. Tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Bukan pasal mimpi tu, dah pasal makanan pula. Sebab ini salah satu daripada tafsiran ulama. Tapi satu lagi tafsiran apa ya? Sebelum datang makanan yang kamu akan dapat tu, aku dah boleh terangkan kepada kamu takwilnya. Takwil ni maknanya apa? Takwil mimpi tersebut, tafsir mimpi tersebut. Tapi dalam ini dia kata takwilnya adalah jenis makanan tersebut. Baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Rabku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar pada hari akhirat. Dan aku mengikut agama bapak-bapakku, iaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Tidaklah patut bagi kami, yakni para Nabi, untuk mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Sekarang dia dah mula dakwah. Dan demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada-Nya. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, ilah-ilah yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Wahidul Qahhar? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar, sedangkan yang seorang lagi, maka dia akan disolid. Kemudian seekor burung memakan sebahagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kalian berdua menanyakannya kepadaku. Allah Ta'ala menceritakan tentang Al-Aziz dan isterinya, bahawasanya badalahum telah tampak oleh mereka. Maksudnya, muncul suatu pendapat setelah mereka mengetahui keterlepasan Yusuf dari kesalahan untuk memenjarakan Yusuf sampai pada batas waktu tertentu. Yang demikian itu kenapa? Dimaksudkan agar tidak ada perbincangan di kalangan masyarakat mengenai peristiwa tersebut, dan supaya masyarakat mengetahui bahawa Yusuf AS yang telah menggoda Zulaikha sehingga dia layak masuk penjara. Maka mereka memenjarakan Yusuf secara zalim dan aduan, ya, dan anayim kewenang-wenang. Jadi mereka akhirnya masukkan juga Nabi Yusuf dalam penjara sebab dah tak ada jalan lain. Nabi Yusuf tak nak. Nabi Yusuf pula memang suci dan bebas. Jadi mereka nampak jahat, jadi masukkan saja dalam penjara supaya bersihkan nama mereka sendiri dan burukkan nama Nabi Yusuf AS. Itu pun sebenarnya daripada Allah SWT, yakni ketentuan Allah SWT. Yang demikian merupakan salah satu ketetapan Allah Ta'ala baginya, sekaligus merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada Yusuf, kerana dengan demikian itu dia jauh dari pergaulan dan interaksi dengan mereka. Lagi jauh kat jail, satu dekat rumah, jadi mereka tak ada apa, tak ada fitnah lagi. Itu lebih baik untuk Nabi Yusuf AS. Kerana dengan demikian itu dia jauh dari pergaulan dan interaksi dengan mereka. Dari sini beberapa orang sufi menyimpulkan apa yang dikisahkan oleh Imam Asy-Syafi'i mengenai mereka, bahawa di antara ismah, yakni pemeliharaan diri, adalah dengan tidak berhubungan dengan orang lain. Ini tentang apa ni? Tentang uzlah lah, eh? Sendiri-sendiri ni, pisahkan diri dengan orang lain tu sebenarnya ada ada dalilnya lah tu kan. Kisah Nabi Yusuf AS. Betul kan ni? Menyimpulkan apa yang dikisahkan oleh Imam Syafi'i mengenai mereka. Jadi yang istimbat ni, yang simpulkan ni bukan Imam Syafi'i. Yang simpulkan ni siapa dia? Orang-orang sufi. yang riwayatkannya adalah Imam Syafi'i. Jadi ini tak ada kena-kena dengan apa tu, bahawa Imam Syafi'i endorse mazhab Sufi ni, tak ada. Dia cuma riwayatkan daripada apa pandangan ataupun pendapat orang-orang Sufi yang riwayatkan dari Imam Syafi'i. Jadi apakah pandangan mereka ataupun mereka punya apa ni istimbab daripada ayat Al-Quran ni? Mereka kata adalah isma', antara isma' itu adalah yakni pemeliharaan diri adalah dengan tidak berhubungan dengan orang lain. Bukan maknanya betul. Anna minal ismati alla tajid. Dalam Islam itu bukan sunnah. Kita ada waktu kita apa ni sendiri-sendiri. Bukan semua waktu kita dengan orang aja. Ada waktu kita sendiri-sendiri. Sebab tu kita ada salat-salat sunat dan sebagainya, solat malam pun kita sendiri-sendiri lah. Dan juga waktu macam bulan Ramadan nanti kan, kita ada waktu sendiri-sendiri. Etika, etika bukan ramai-ramai semua satu geng semua. Itu kan etika lagi, dah berbual dah apa semua ya. Itu bukan etika. Etika sepatutnya seorang-seorang. Zaman Rasulullah SAW pun sampai buat khemah. Kita tak adalah sampai buat khemah, tapi semua ada tempat dia sendiri. Habis dia semayang fardu tu semuanya, dah zikir semuanya, balik ke tempat dia. Dan dia seorang-seorang. Bukannya dia masuk apa ni dengan orang dan semuanya. Kalau boleh orang tak kenal dia lagi bagus. Sebagian ulama dia pergi kat masjid yang orang tak kenal dia. Ha, kat situ lah dia etika. Jadi sebagian orang semua ada geng pergi sana, ada kawan apa semuanya, ada apa lah. Ini bukan etika lah. Bukan. Yang itu memang waktu untuk uzlah. Itulah sunnahnya kalau uzlah. Tapi lain daripada itu, sunnahnya adalah bersama dengan orang ramai. Sebab kata Rasulullah SAW, orang yang alladhi khalitun nasa wa yasbiru ala azahum khairun mimman la yukhalituhum wa la yasbiru ala azahum. Orang yang bercampur gaul dengan manusia, dengan orang ramai, kemudian dia sabar terhadap kesakitan mereka, yang mereka sakitkan diri dia ke apa ke kan, daripada perkataan ke ataupun perbuatan, lebih baik daripada orang yang tak campur orang dan tak sabar dengan anaya ataupun kesakitan daripada mereka. Lebih baik. Jadi kita tak akan dapat daripada imam-imam sunnah ke apa semuanya dia ajar kita untuk uzlah. Mereka mungkin kat kitab Ihya Ulumuddin ke apa ke tu dia suruh uzlah, dia suruh zikir apa semua. Kita punya tak ada ya. Orang sunnah dia tak buat macam itu. So kita kena campur orang, jadi kita kena sabar. Campur orang maknanya semua orang lah eh. Bukan geng kita ya kita campur. Kita tak kerja, tak apa semua, mana boleh. Baik, Allah Ta'ala berfirman, وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانْ. Jadi akan sambung cerita tentang dua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf AS tu. Jadi ada yang mengatakan salah seorang di antaranya adalah pelayan raja yang bertugas menghantar minuman, sedang yang satu lagi adalah seorang tukang roti yang menurut orang Turki disebutkan sebagai Al-Jashinker. Raja telah menuduh keduanya melakukan beberapa kesalahan sehingga dia harus memenjarakan keduanya. Ketika keduanya melihat Yusuf berada di penjara, mereka dibuat terkagum oleh sifat dan petunjuk yang diberikannya, juga oleh ucapan dan tindakannya, juga oleh banyaknya ibadah yang dilakukan kepada Rabbnya serta kebaikannya kepada sesama makhluk. Jadi sifat-sifat ni mereka nampak daripada Nabi Yusuf AS. Sebab tu mereka tergerak nak tanya Nabi Yusuf AS tentang mimpi mereka. Lalu masing-masing dari keduanya bermimpi. Jadi para ahli tafsir mengatakan pada suatu malam kedua pemuda itu bermimpi secara bersamaan. Jadi yang ini tidur mimpi, yang ini pun tidur mimpi. Tapi mimpi dia lain-lain lah. Tapi mereka mimpi pada satu malam-malam yang sama. Si tukang pengantar minuman bermimpi seakan-akan ada tiga dahan pohon anggur yang berdaun. Lalu dia memerasnya ke dalam gelas raja, kemudian dia menyajikan untuknya. Sedangkan si tukang roti bermimpi bahawa di atas kepalanya terdapat tiga lapis roti. Lalu ada seekor burung yang memakan lapisan roti paling atas. Kemudian keduanya meminta Yusuf untuk menakdirkan mimpi mereka itu seraya berujar, Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang pandai menakdirkan mimpi. Kemudian Yusuf memberitahu mereka berdua bahawa dia mengetahui takdir mimpi mereka itu. Dia tahu macam mana takdir. Jadi Yusuf pun berkata, Qala la ya'tiyakuma ta'amun turzaqani. Qala la ya'tiyakuma ta'amun turzaqani. illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Tidak disampaikan kepadamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Ada yang mengatakan maksudnya, meskipun engkau melihatnya dalam mimpi, namun aku boleh mentakdirkannya kepada kalian sebelum hal itu benar-benar terjadi, sehingga akan terjadi sama seperti yang aku katakan. Itu satu, satu tafsiran . Ada juga yang mentafsirkannya, artinya sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian makanan yang dibawakan kepada kalian sebelum makanan itu datang, manis ataupun asam. Bagaimana yang dikatakan Isa putri Maryam berikut ini, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku khabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah. Itu mukjizat Nabi Isa AS. Jadi mereka katakan samalah macam Nabi Isa AS. Yusuf berkata kepada kedua orang, tapi kalau kita lihat, kalau tak ada dalil tak ada riwayat ke apa, yang zahirnya adalah pendapat yang pertama, sebelum datang makanan aku akan takdirkan, aku akan ajarkan makna mimpi mimpi kamu berdua. Bukan sebelum makanan tu datang aku akan beritahu apa makanan yang akan datang. Tidak dijauh sangat dia punya tu dengan apa ni zahirnya lafaz Al-Quran. Walaupun ada yakni mujizat daripada Nabi, yakni Nabi kita, yakni dia bukan perkara mustahil, tapi daripada tu makna hadis tu ayat ni jauh sekali. Dan Yusuf berkata kepada kedua orang itu, yang demikian itu merupakan bahagian yang diajarkan Allah Ta'ala kepada aku. Yakni mimpi ni bukan aku pandai sendiri, tapi Allah ajar aku sebab aku tahu, kerana aku beriman kepadanya, mengisahkannya serta mengikuti agama orang tuaku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub alaihissalam. Jadi sebutkan nama-nama ni semuanya seolah-olah orang-orang, kedua orang ni kenallah kan nama-nama tersebut. Zahirnya mereka kan kenal bahawa adalah Nabi-Nabi. Kita boleh kenal Nabi-Nabi ni semua dengan nama-nama Nabi ni semua. Takkan mereka tak kenal, dia lagi dekat dengan dengan zaman Nabi-Nabi tersebut. Jadi Nabi SAW ingatkan balik kepada Nabi-Nabi tersebut. Apa ajaran Nabi-Nabi tersebut kan bawa kepada Tauhid. Seolah perkara tersebut masyhur. Mereka tak ajak kepada sembah patung. Jadi itu apa ni permulaan dakwahnya Nabi Yusuf AS. Mereka semua nak, nak tahu mimpi kan. Jadi dia apa ni, dia ajarkan tauhid. Jadi maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah patut bagi kami, yakni para nabi, untuk mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Zalika min fadlillahi alaina, dan yang demikian itu adalah dari kuat karunia Allah kepada kami, dengan menunjukkan kami pada hal yang demikian itu. Wa 'alan nas, dan kepada manusia seluruhnya. Jadi kami tak syirikkan Allah SWT, itu adalah daripada karunia Allah SWT. Macam mana karunia Allah SWT? Sebab Allah SWT tunjukkan kita jangan syirikkan Allah SWT. Macam mana pula dia adalah karunia kepada manusia? Maksudnya Allah SWT memerintahkan kami, yakni para nabi-nabi, untuk mengajak mereka, yakni manusia, ke jalannya, membimbing mereka serta menunjukkan mereka ke jalan yang benar, yang sesuai dengan fitrah mereka dan tertanam dalam insting mereka. Memang tauhid ni ada dalam fitrah manusia. Jadi sebab tu sebenarnya tak susah nak ajak orang kepada tauhid. Jadi bila kita silap, kita bila dakwah orang bukan kepada tauhid dulu, kepada benda-benda furuk, pada kecil, tentang solat lah, tentang aurat lah, tentang makan dengan tangan lah dan sebagainya, kita lupa kepada yang tauhid, maka kita akan mungkin gagal dalam dakwah kita. Dakwah sepatutnya kalau orang tu bukan Islam lagi, maka kita bawa kepada Islam, iaitu dengan tauhid. Itu paling cantik sekali. Itulah dakwah Nabi Yusuf kita nampakkan dalam dalam kisah ini. Itu yang saya katakan tadi, bahawa kisah-kisah dalam Quran ni, termasuk kisah Nabi Yusuf ni, bukan pasal Nabi Yusufnya seorang, tapi pasal apa? Pasal risalah Nabi Muhammad SAW, iaitu pasal tauhid. Kitab Al-Quran ni kitab tauhid. Okay ya? Kita tahu Al-Quran ni kita tauhid. Tapi ada ilmu lain tak? Ada ilmu lain, tapi bukan tujuannya untuk ilmu Max ke, walaupun ada faraid. Bukannya untuk ilmu geografi, walaupun kat situ dia sebutkan macam mana air apa ni hujan turun dan sebagainya, macam mana apa ni gunung bergerak dan sebagainya, walaupun ada benda-benda itu semuanya, dia bukan ilmu-ilmu itu semuanya. Dia ada ilmu sains, ada ilmu itu, ilmu ini, tapi bukan dia adalah Al-Quran, bukan adalah bukan buku untuk ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu tersebut untuk kepada ilmu yang dibawa oleh Al-Quran yang asas, iaitu tauhid, kenal pada Allah SWT dan sembah Allah SWT. Siapa yang tak dapat ini, yang cari petunjuk lain dalam Al-Quran, dia tak akan dapat apa-apa. Tetapi sayangnya, bila kita lihat kat kedai-kedai buku, itu tafsir memang banyak tapi tak laku sangat. Tapi kalau dia keluarkan tafsir macam mana sains dalam Al-Quran, apa, itu tengok mesti laku ni. Betul tak? Satu apa ni, apa tu, findings-findings yang baru kan, sains yang bertepatan dengan Al-Quran kononnya, itulah yang akan menarik apa ni pembeli ya, untuk baca dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Kelemahan orang-orang Islam. Kerana mereka anggap Al-Quran masih lagi kitab-kitab seperti itu. Sedangkan Al-Quran bukan bawa kepada itu sebagai asas atau dasar, tapi bawa kepada tauhid. Jadi minat mereka kepada tauhid ni semua tak kuat. Sayang mereka kepada tauhid dan benci mereka kepada syirik ni semua tak kuat. Sebab tu mereka masih lagi dengan benda-benda seperti ini. Jadi kalau ada syekh, ada orang yang apa ni, ustaz ke apa, cerita dan pasal yang sains katanya dalam Quran, ramailah orang kan ya, akan dengar kan? Kalau orang cakap pasal tauhid betul-betul yang memang core dalam Quran, orang malah nak dengar. Perambutan. Itulah yang berlaku. Jadi dekat sini jelas eh, Nabi Yusuf AS telah dakwah dua orang tu sebagai secara cam saja eh, tetapi dia ambil peluang untuk dakwah mereka kepada tauhid. Walakin aktsarun nas la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ni besar, turunkan nabi-nabi bawa kepada tauhid, satu ramai yang tidak syukur. Kemudian Yusuf menyeru mereka untuk bertauhid, iaitu menghisakan Allah Taala dan menghinakan penyembahan kepada selain Allah Taala. Nampak dakwah ni tak takut Nabi Yusuf alaihi salam, ini benda yang orang sembah, itu juga yang dia kena dia condemn. Berhala-berhala. Jadi dia mengecilkan sekaligus menghinakan berhala-berhala yang ada. Serai berkata, ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, inil hukmu illa lillah. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik atau yang lebih baik? Ilah-ilah yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Jadi mereka sebenarnya sembah nama. Mereka namakan ni, kurung-kurung dia ada pembuat nama tu, maknanya dengan dia punya sifat-sifat dia lah. Patung ni untuk apa? Untuk dapat apa ni, anak apa ni ramai ke, ataupun dapat kesihatan. Patung ni pula untuk apa? Patung ni untuk apa ni, tanaman-tanaman bagus ke? Patung ni untuk apa? Patung untuk elakkan apa ni, mudarat ke, musibah ke? Mereka yang namakan dia. Tapi ada satu orang kalau masuk tarikat, dia apa ni, dia akan start apa dengan isim eh? Nanti lama-lama dia sebut-sebut nama-nama tu. Patutnya nama-nama Allah SWT, lepas tu dia gila isim eh? Jadi sebenarnya tak macam sama juga dengan orang-orang ni eh? Dia teman nama, dia gila nama. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tak ada turunkan apa-apa keterangan pun macam itu. Inil hukmu illa lillah, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, iaitu yang mengatur dan mengendalikan semua makhluknya, dan dia akan mengerjakan segala sesuatu yang dia kehendaki. Dia berikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan dia sesatkan siapa yang dia kehendaki pula. Amara Allah ta'budu illa iya, dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Yang dia perintahkan adalah jangan sembah selain Allah, iaitu hanya menyembahnya semata, tiada sekutu baginya. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, iaitu jalan yang lurus. Walakin nasaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Islam ajalah yang lurus. Agama lain semuanya bengkok-bengkok. Suka atau tak suka, kita kena akui benda tersebut, eh. Kita kena percaya ni. Walakin nasaran nasi la ya'lamun, tapi memang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya mereka tidak mendapatkan petunjuk kepadanya, ini kepada Islam, meskipun agama itu telah demikian jelas dan nyata kebenaran. Ya, dakwah yang disampaikan Yusuf kepada mereka dalam keadaan seperti itu merupakan dakwah di puncak kesempurnaan, kerana kedua orang tadi sangat menghormati dan mengagungkannya, sangat mempercayai apa yang dikatakan kepada mereka, sehingga tepat sekali seruannya untuk mengajak kepada apa yang lebih bermanfaat bagi mereka daripada yang mereka minta darinya. Apa yang mereka minta? Suruh tafsirkan mimpi. Tapi Nabi Yusuf kasih yang lebih manfaat daripada itu, iaitu bawa mereka kepada tauhid. Selanjutnya telah menunaikan kewajipannya dan menunjukkan mereka kepada yang hak, Yusuf berkata, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, ai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Para ahli tafsir menyebutkan orang itu memang tukang penghantar minuman. Jadi kalau dia akan berikan minuman kepada tuannya, maknanya dia akan apa? Tinggal kat penjara tu atau dia akan keluar? Dia akan keluar, dia akan dibebaskan. Jadi mimpi tu maknanya dia akan dibebaskan dan dia akan buat kerja yang lama tu. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'si, sedangkan yang seorang lagi maka dia akan disalib, akan dihukum salib, bunuh. Lepas tu lalu burung memakan sebahagian dari kepala, dan mati burung yang akan makan patuk kepala. Para ahli tafsir menyebutkan dia adalah seorang tukang roti. Qubiyal amru allazi fihi tastaftiyan, telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Maksudnya bawahan itu pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi? Takbir tafsir mimpi yang Nabi Yusuf cakap tu mesti akan berlaku. Adakah ni kata-kata mengetahui perkara yang akan datang? Tahu future lah, eh. Sampai kan dah buat cerita movie sebenarnya kan, orang yang tahu cerita apa ni, tahu benda yang akan datang. Oh, Nabi Yusuf pun tahu benda yang akan datang. Jawabnya apa? Ya dan tidak lah. Dia dan tidak, dia tak tahu secara mutlak. Dia cuma tahu daripada apa, melalui mimpi orang. Daripada mimpi orang tu dia faham mimpi tu. Dia faham, Allah berikan kefahaman. Secara langsung dia tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Daripada mimpi tu dia tahu ini akan berlaku, eh? Jadi ini bahagian saja kelebihan Allah SWT berikan kepada Nabi Yusuf AS. Ada orang lain tak dapat, tak tahu, tak ada orang tahu kan yang datang. Apa ni, apa benda yang akan datang. Mimpi orang maksudnya bahawa hal itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak, bagaimanapun keadaannya. Oleh kerana itu di dalam hadis disebutkan, mimpi orang tentang burung itu tidak boleh ditakbir. Seandainya ditakbir, pasti hal itu akan terjadi. Ini macam ada lain sikit, eh? Dari sebelah tu lain. Baik, ada nas bahasa Arab ni, eh? Tapi saya dah bawa sekarang nas bahasa Arab. Saya ada terjemah kadang tak tepat. Tak ada kena-mena dengan burung pun sebenarnya. Bahasa Arabnya macam ni, ar-ru'ya ala rajulin ta'irun malam malam tu'abbar fa'idha ubbirat waqa'at. Ar-ru'ya, mimpi seseorang lelaki itu akan ta'ir, maknanya akan terbang. Ta'ir maknanya terbang, bukan mimpi pasal burung. Awak kalau mimpi malam ni, kalau tak ada apa-apa, eh, awak tak buat apa-apa, mimpi tak, apa yang ada kat dalam mimpi tak akan jadi ta'ir. Lagi mana dia tidak ditafsirkan, tidak ditakdir. Apabila ditakdirkan, dia mesti berlaku. Itu maksudnya. Kalau betul ni dalam hadis lah, tapi tak disebutkan apa riwayatnya dan sebagainya. Tapi ni ada disebut, apa ni ada kat dalam kitab ni, soalan dia sahih. Jadi kalau mimpi-mimpi ni, ribu-ribu mimpi pun tak akan jadi apa-apa. melainkan dah ada orang takbir, besoknya dah, kalau dia akan berlaku, dia akan berlaku, dia mesti berlaku. Itu maksud. Dia tak ada kena dengan burung eh? Nanti pasal burung ke apa, tak ada kena dengan. Hadis sahih eh? Diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi kalau awak nak apa yang ada kat dalam mimpi tu, pergilah cari orang untuk ajarkan makna mimpi tersebut. Okay. Jadi kita dah tahu kisah apa ni, Nabi Yusuf AS sampai beliau di dalam penjara. Rupa-rupanya dalam penjara pun ada benda yang yang menarik tentang Nabi Yusuf AS, tetapi sebenarnya ada kena-mengena dengan tauhid, kena-mengena dengan apa ni, kekuasaan Allah SWT, bagaimana Allah SWT memelihara orang-orang yang bertauhidkan kepadanya. Jadi nikmat yang Allah SWT janji akan berikan kepada Nabi Yusuf AS, iaitu dapat memahami mimpi itu, akhirnya diaplikasikan buat pertama kalinya di dalam penjara tadi. Itu ada dua orang yang bermimpi, lalu Nabi Yusuf AS sebelum mengajarkan mimpi tersebut, dia pun diajak mereka kepada tauhid kerana mereka bukannya ahli tauhid. Kemudian dia pun mengajarkan mimpi tersebut. Jadi dalam mimpi itu, ataupun di antara dua orang itu, satu mimpinya baik, satu mimpinya tak baik lah. Jadi satu akan lepas baik, dia akan buat kerja lamanya, tetapi ada pun lagi satu orang tu, dia akan dianiaya ataupun akan dihukum. Ini tak baik. Tapi Nabi Yusuf tetap terangkan juga. Jadi sekarang kalau kita lihat, dia dah dapat apa ni, yang lebih baik daripada mimpi tersebut, sama ada dia lepas atau dia tak lepas, kurang-kurangnya dia dapat tahu, dia dapat tauhid. Jadi kalau dia lepas, alhamdulillah. Dia kalau tak lepas, dia masih dalam keadaan tauhid. Jadi dekat sini kita gunakan kepakaran kita, skill kita, sebagai sebab untuk kita bawakan agama Allah SWT. Itu pun boleh juga. Kalau doktor, sebelum dia ubat ke apa semuanya kan, dia ajak orang kepada Islam, dia bagus juga. Saya tak akan dapat, saya dengan kepandaian ni bukan kepandaian saya apa semuanya, Allah ajarkan macam ini, saya belajar macam ini. Itu kalau dia boleh buat macam itu, amatlah bagus. Lagi satu, orang-orang yang apa ni, yang pandai apa tu, baca-baca rupiah tu kan, orang dah kena sawan apa semuanya. Jadi bagusnya kalau dia sebelum nak ubatkan, bukan terus ubat apa semuanya, tetapi dia ajak orang-orang ni kepada tauhid. Dia ke rumah, dia ada gambar ke apa tu semua, benda-benda yang syirik ke apa semuanya tu, dia katakan, dia nasihatkan, jangan apa ni, jangan buat dan seterusnya, pun dia cuba ubatkan. Jadi dengan itu orang akan apa ni, akan mendengarkan nasihat-nasihat ni. Demikianlah kalau kita boleh buat macam itu lah. Kita gunakan kepakaran kita untuk apa ni, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Wa rabbana.